ketika menyuruh budaknya menagih hutang, ia berpesan kepada budaknya ini, "Idza ataita mu'siran," apabila engkau menagih dari orang yang mu'sir, orang yang kesusahan, "fatajawaz anhu," maka berlapang-lapanglah terhadapnya. Artinya tidak ditagih dengan cara yang keras, bahkan ditangguhkan untuk orang yang mu'sir. Kemudian dia ketika berpesan itu berkata, "La'allallah," moga-moga Allah, "yatajawazu 'anna," berlapang-lapang pula kepada kita. Itu yang diharapkannya, menunjukkan bahwasanya dia memang melakukan itu karena Allah. Dia melakukan itu karena Allah, mengharapkan balasan hanya dari Allah. Dan dia tahu bahwasanya balasan dari amalan itu sesuai dengan yang dikerjakan di dunia. Kalau dia melapangkan, pasti dilapangkan. Maka dia ketika berpesan kepada budaknya ini, ketika memerintahkan budaknya untuk menagih hutang, dia berpesan, "Bila kamu berjumpa dengan yang kesulitan membayar hutangnya, maka lapangkan untuknya. Moga-moga Allah melapangkan kita pula." Lalu Nabi bercerita tentang orang ini, "Falaqiyallah," maka berjumpalah dia dengan Allah, "fatajawaza anhu," lalu Allah pun bermudah-mudah kepadanya. Ya, jadi yang diharapkannya itu tepat, yang diinginkannya itu benar dan nyata ketika Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang sama. Ia melapangkan, maka Allah pun melapangkannya. Ini luar biasa. Hadis menganjurkan kita untuk berbuat hal yang sama. Bagaimana kita memberikan kemudahan, maka Allah akan mudahkan. Bila mana kita melapangkan, maka Allah melapangkan. Bila mana kita mengangkat kesempitan, maka Allah angkat kesempitan kita. Al-jaza' min jinsil amal, balasan diberikan oleh Allah sejenis amalan yang kita kerjakan di dunia. Ya, itu hadis yang ke-3925, tetap mengarah kepada apa yang tertulis di dalam bab tadi, anjuran untuk memberikan tangguhan kepada orang yang berhutang. Hadis setelahnya, di sini tidak ada nomor dalam hadisnya, pada terjemahannya ada. Dalam nomor terjemahannya dalam kitab 3975. Ya, berarti ini sebuah hadis dan kita buat nomor 3926. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Harmalah bin Yahya. Ya. Dia berkata, hanya sekedar mengatakan Harmalah bin Yahya. Berarti itu gurunya. Qala akhbarana Abdullah ibn Wahb, qala akhbarani Yunus an ibni Shihab أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. Hadis ini sanadnya berbeda sedikit pangkalnya, sementara ujungnya sama dengan hadis sebelumnya, juga dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun bunyinya atau matannya sama dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun yudawinu an-nasa," dan seterusnya. Bunyi hadisnya sama, berarti hadis ini juga didapatkan oleh ulama-ulama yang lain dan juga didapatkan dari mereka oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis berikutnya 3927 di bawahnya, Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Abul Haitham Khalid ibn Khidash ibn Ajlan. Qala hadathana Hammad ibn Zaidin an Ayyuba an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Abi Qatadata anna Aba Qatada. Ini hadis yang lain dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Aba Qatadata talaba ghariman lah. Abu Qatadah mencari-cari orang yang berhutang kepadanya untuk ditagih. Fatawara anhu. Orang yang berhutang kepadanya itu sengaja bersembunyi menjauh dari Abu Qatadah. Begitulah sifatnya dari dulu sampai sekarang. Ya. Biasanya orang berhutang itu takut untuk berjumpa dengan orang yang menghutangkan kepadanya. Ya. Takut berjumpa. Kalau nampak dari jauh, maka dia berpindah ke tempat yang lain. Tidak mau berjumpa, tidak mau berpapasan, takut ditagih hutang. Padahal mungkin kemungkinan juga tidak menagih. Tapi kasus ini, Abu Qatadah yang memiliki piutang pada orang itu mencari-cari, dan mungkin karena sudah terlalu lama, maka dia tetap menagih. Menagih tentu perkara yang mubah, ya hak kita. Maka Abu Qatadah mencari-cari, akhirnya ketemu. Ya, karena memang orang tadi setiap diharapkan berjumpa, mungkin di masjid atau di tempat lain, dia selalu menghindar. Ya, selalu menghindar. Fatawara anhu thumma wajadahu. Kemudian suatu ketika Abu Qatadah pun dapat atau mendapati orang ini. Faqala, ketika didapatkan, lalu Abu Qatadah menagih orang ini beralasan inni mu'sirun. Sesungguhnya saya sedang dalam kesempitan, kesulitan. Ya. Ya, kata orang itu kepada Abu Qatadah. Qala Allahi. Ya. Ini disuruh untuk menegaskan dengan sumpah. Ya. Allahi. Apa benar demi Allah? Qala Allah. Ya, yang mengatakan demi Allah. Qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Qatadah bersabda. Abu Qatadah berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurbi yaumil qiyamati. Siapa orang yang menyenangkannya bila mana Allah menyelamatkannya nanti dari kesempitan hari kiamat. Falyunaffis an mu'sirin. Maka hendaklah dia melapangkan orang kesulitan. Ya. Au yadha'u an, atau dia membebaskan atasnya kewajiban orang itu. Luar biasa dorongan Abu Qatadah untuk beramal. Dia tinggal menanyakan, benarkah kamu dalam kesulitan? Dengan mengatakan Allah, ketika dia mendapatkan jawaban yang tegas, maka dia merasa begitu puas untuk menukilkan hadis ini sebagai lecutan baginya untuk mendapatkan keberkahan dalam hadis tersebut. Siapa yang mau atau siapa yang menyenangkannya ketika Allah selamatkan dia di hari kiamat dari kesulitan dan kesempitan, maka hendaklah dia melapangkan kesempitan orang di dunia. Hendaklah dia melepaskan kesempitan orang di dunia ini. Falyunaffis an mu'sirin. Hendaklah dia melapangkan kesusahan, kesempitan seseorang, atau membebaskan. Yadha, kalau tadi melapangkan masih umum, bisa saja memberikan tangguhan. Kalau tidak bisa sekarang, bulan depan lah. Ini sudah dapat janji, sudah dapat janji hadis ini. Ya, sudah dapat janji. Dia melapangkan sampai bulan depan saja itu sudah dapat jaminan dari Nabi. Karena sudah melapangkan. Ya. Apalagi kalau sudah mengatakan dua kali tangguhan juga tidak bisa menunaikan, dan dia tahu itu faktor kesulitan, kesempitan, dia katakan kalau begitu tidak usahlah dibayar. Tidak ya, usahlah dibayar. Makanya Nabi mengatakan falyunaffis an mu'sirin, hendaklah dia melapakan orang kesusahan. Yang kedua, membebaskan. Ya, membebaskan. Tentu tingkatannya berbeda. Tingkatan setelah 50 kali tagih baru dibebaskan berbeda dengan langsung dibebaskan. Berbeda. Ketika dia sudah benar-benar yakin itu kesulitan dan mengatakan tidak usah dibayar, dengan orang setelah 50 tagih baru kalau begitu sudahlah, tidak usah dibayar. Beda, beda memang. Kesiapan kita untuk mendapatkan kelebihan, mendapatkan keutamaan tadi berbeda-beda. Dan tentu semuanya dapat keutamaan, mendapatkan janji dari Nabi SAW, karena memang ini janji Nabi SAW. Dan Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bukan tidak mencari-cari, bahkan dia cari-cari orangnya. Ya, berarti sah-sah saja kita menagih. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang benar-benar kesulitan, semua dilupakan. Yang diingat adalah hadis Nabi. Ya, yang diingat hadis Nabi. Dan nanti bab berikutnya kita akan mendapatkan penjelasan bagi orang yang memang mampu untuk membayar tetapi dia tidak mau membayar. Ancaman dari Nabi SAW. Kita lanjutkan untuk sampai ke bab yang tadi. Lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang terakhir ya. 3928. Yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanihi Abu Tahir قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير ابن حازم أن أيوب بهذا الإسناد نحوه. Ini sanadnya, di pangkal sanadnya dibawakan kembali oleh Muslim dengan yang berbeda sampai kepada Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani kita dapatkan pada riwayat sanad yang sebelumnya ada. Ya, kalau kita kembali ke 3927 baris yang kedua di hadisnya An Ayyuba. Ya. Sanadnya dari Imam Muslim sampai ke Ayyub baru, tetapi mulai dari Ayyub sampai Abu Qatadah sama dengan yang sebelumnya. Ya. Sementara bunyi hadisnya tetap sama, yaitu Nabi SAW bercerita tentang Abu Qatadah bercerita tentang dirinya yang mencari-cari orang yang berhutang kepadanya untuk ditagih. Ketika sudah didapatkan, dia minta, dia tagih hutangnya. Ternyata orang tadi mengatakan, saya tidak bisa membayar karena kesempitan dan kesulitan ekonomi. Jangankah untuk membayar, untuk dapat makan hari ini pun juga susah. Lalu dia meminta ketegasan dengan mengatakan, Allah, boleh kita meminta orang untuk bersumpah? Boleh. Demi Allah? Ya. Dia mengatakan, demi Allah. Maka setelah dia yakin, karena penegasan itu, lalu dia lupakan semua bahagiannya di dunia, justru dia inginkan bahagian yang besar di akhirat dengan dorongan hadis Nabi SAW. Itulah hadis terakhir, dan memang hadis-hadis ini semuanya memberikan janji yang luar biasa kepada kita untuk bermudah-mudah dengan orang, dengan siapapun juga yang kesulitan, yang kesulitan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hadis-hadis ini dalam kehidupan kita, karena di dunia ini sebentar. Sesulit apapun kita di dunia, kalau sudah mati hilang kesulitan kita. Tetapi kalau sudah sulit di akhirat, kesusahan kemudahan apa yang kita harapkan lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan bab yang ketujuh. Bab ini lawan dari bab ini. Ya, berkenaan dengan orang yang berhutang. Kalau tadi orang yang punya piutang banyak keutamaan yang dapatkan, sementara sekarang orang yang berhutang. Ya, bab matlul ghani. Ini matlul ghani ini yang berkenaan dengan lawannya, itu orang yang menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya. Kata kaya di sini maksudnya mampu. Ya, mampu. Ya, bukan kaya dalam bahasa kita orang yang kaya berlebih-lebihan, tapi dia mampu membayar hutangnya. Matlul ghani, apalagi orang yang kaya. Ya. Orang yang sudah mampu membayar hutangnya selalu menunda-nunda. Ya. Selalu menunda-nunda. Ketika dia dapat kelebihan harta, seharusnya dia sudah bisa membayar hutangnya, tetapi berat baginya membayar. Berat. Dan dia lupa, seakan-akan lupa hutangnya. Bukan seakan-akan, bahkan melupakan hutangnya. Apalagi terhadap orang yang memang tidak seperti Abu Qatadah. Ya, ada orang yang memberikan hutang, tetapi dia berat untuk menagih. Ya, berat untuk menagih. Segan, sungkan. Dan seringkali kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ustaz, saya orang banyak berhutang kepada saya, tapi saya sungkan menagihnya. Ada orang yang seperti itu. Saya rasa ini bukan juga kelebihan kalau dia terus melapor-laporkan. Ya. Kalau sungkan, tapi dia mengadukan terus, ini tidak baik juga. Tapi kalau dia sungkan dengan tujuan, nanti kalau memang dia memang tidak apa-apa, ya saya bebaskan sajalah. Sungkan yang benar ini. Tetapi tetap menagih itu bukan suatu hal yang tercela. Mencari-cari orang yang berhutang juga bukan suatu hal yang tercela. Ya. Bukan suatu hal yang tercela. Maka ada orang yang berhutang atau bahkan suka berhutang, dalam hatinya memang tidak mau membayar. Kalau nanti ada ditagih, pasti banyak alasannya. Dan bukan seperti alasan tadi. Ini benar-benar dia beralasan, tetapi hanya sekadar lari dari tanggung jawab. Saat dia mampu, dia tidak mau. Ya. Saat dia mampu, dia mau. Ini masuk dalam ancaman hadis bab ini, dalam ancam bab yang nanti akan ada hadisnya, matul ghani, haram menunda, ya, tahrimu matlil ghani, haram orang kaya atau orang yang mampu membayar hutang menunda-nundanya. Kemudian masuk ke pembahasan yang lain juga ada di bawah ini, bab ini adalah al-sihhatul hiwala, sahnya pemindahan hutang, sah hukumnya. Hiwala, saya rasa bukan memindahkan hutang. Kalau sekarang memindahkan hutang maksudnya apa? Over credit ya. Over credit. Hiwala ini transfer ya. Transfer maknanya. Tapi kita lihat apa nanti hadisnya. Kemudian bagian ketiga dari bab ini adalah wastihbab qabulaha idza uhila ala, benar. Berarti maksudnya adalah memindahkan, bukan memindahkan, menjamin pembayaran hutang. Ya, menjamin pembayaran hutang. Ini yang saya pahami sementara, yaitu si fulan biar saya yang membayar hutangnya. Ya. Itu mungkin yang dimaksud, tetapi nanti akan kita lihat hadisnya. Serta anjuran menerima bila hutangnya dialihkan ke orang kaya. Ya, dialihkan ke orang kaya. Ada tiga permasalahan di bab ini. Yang pertama ancaman, yang kedua penjelasan hukum pemindahan kewajiban menunaikan hutang, dan anjuran menerima bila mana ada ketetapan seseorang ditetapkan untuk membayar hutang si fulan. Ya, membayar hutang si fulan. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 3929. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ini yang berkenaan dengan bahagian pertama dalam bab matlul ghaniyyi dhulmun. Ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi orang kaya itu tindakan kezaliman. Ya, kezaliman haram. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya tindakan kezaliman telah aku haramkan atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim walau sedikit pun. Wa ma kana bidhallamin lil abid. Ya. Allah tidaklah menzalimi hamba-Nya. Dan Allah jadikan tindakan kezaliman ini haram atas hamba-hambanya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Aku haramkan kezaliman yang terjadi di antara kamu, yaitu kita hamba-hambanya. فَلَا تَظَالَمُوا. Maka jangan sampai kalian berbuat atau saling menzalimi. Kata Allah dalam hadis kursi. Ya, kata Allah dalam hadis kursi. Jadi menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu membayarnya tindakan kezaliman. Apalagi berhutang kepada orang susah. Ya. Ada orang yang kebetulan dia dapat lapangan rezeki, kemudian tiba-tiba ada kesempatan orang untuk berhutang kepadanya. Lalu diberikanlah benda tadi atau harta tadi. Kemudian ketika dibayar, diberikan, dia sudah dalam kesempitan pula. Ketika ditagih hutangnya kepada orang yang tadi berhutang, sementara dia mampu membayar, ditunda-tundanya pula. Ini kezaliman di atas kezaliman. Ya. Berhutang kepada orang kaya saja ditunda-tunda, yang berhutang itu mampu membayar, zulmun. Ya. Zulmun. Apalagi kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Hadisnya di sini, bila mana seseorang dari kamu hutangnya dialihkan ke orang kaya, maka hendaklah ia menerima. Ya pasti, kalau seandainya, maksudnya yang di, apakah hadis ini tertuju kepada orang yang berhutang? Kalau orang yang berhutang tentu suka sekali dia hutangnya dipindahkan kepada orang kaya. Tetapi apakah juga maksudnya adalah kepada orang yang punya piutang, nanti hutang kamu ini dibayar oleh sefulan, kata penguasa. Ya, kata penguasa, kata pemimpin, kata keputusan pengadilan, ya, hutang orang ini akan dibayar oleh sefulan. Maka orang tadi tidak berhubungan lagi dengan yang pertama. Dia akan berhubungan dengan yang kedua, dan dia tetap menerima karena sudah ketok palu. Ya, sudah ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin. Ya, ini itu yang bagian kedua, menunjukkan bagian yang kedua, sahnya pemindahan kewajiban membayar hutang, dan juga orang yang dipindahkan kepadanya atau orang yang punya piutang itu menerima untuk beralih penagihan hutangnya kepada orang yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Ya. Oleh pemimpin. Ini yang saya pahami dari bagian kedua dari hadis ini. Sementara bagian pertama jelas sekali, yaitu orang yang mampu membayar hutang tetapi dia tetap menunda-nunda, ya, dan bahkan sangat berat baginya untuk membayar hutang, tidak seperti ketika dia meminta hutang, maka ini tindakan kezaliman seperti yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Hadis yang kedua, 39-30. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus ha wa haddatsana Muhammad bin Rafi qala haddatsana Abdul Razzaq qala jami'an haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya, hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Maklul ghaniyyi zulmun. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Di sini apakah ada penjelasan dari ini dia, halaman 704. Ya, 704. Sabda Rasulullah sallam, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba, dan bila seorang dari kamu hutangnya dialihkan ke orang kaya, maka hendaklah ia menerima. Zahirnya tentu pasti, ya, tidak perlu diperintah. Ya, kewajibannya sudah dialihkan kepada yang lain. Ya. Tetapi kita lihat apa kata syarahnya. Kata utbi'a dialihkan dan falyatba, maka hendaklah ia menerima, dibaca dengan mensukunkan huruf ta. Ya. Utbi'a mengeluarkan utbi'a yang mempunyai wazan timbangan yang sama dengan kata akhraja, mengeluarkan, dan kata falyakhruj, maka hendaklah ia keluar. Inilah bacaan yang populer dalam sebagian besar riwayat. Begitu juga dalam kitab-kitab bahasa Arab dan kitab-kitab tentang kata-kata asing dalam hadis. Maksudnya adalah jika orang yang memiliki hak dalam hutang piutang dialihkan kepada orang yang berkelapangan untuk menunaikannya, maka hendaknya dia menerima pengalihan ini dalam, itulah maksudnya itu. Maksudnya ya, seperti dalam zahir hadis, jika orang yang memiliki hak, kalau memiliki hak berarti apa? Yang punya piutang. Ya. Biasa bila jika orang yang memiliki hak dalam hutang piutang dialihkan kepada orang yang berkelapangan untuk menunaikannya, maka hendaknya ia menerima pengalihan itu. Saya lebih condong kepada yang ditertuju hadis ini kepada orang yang punya piutang. Ya. Ya. Kalau orang yang punya hutang tidak perlu diperintah. Ya. Justru itu yang diinginkannya. Ya, tetapi yang berpiutang, saya akan berutang kepada, kenapa dipindahkan kepada yang lain? Atau kalau seandainya dia khawatir juga ketika dialihkan kepada orang yang diseganinya, ya, dialihkan, oh nanti dibayar oleh Ustaz si Fulan. Orang yang piutang ini segan dia nagih kepada Ustaz itu, akhirnya tidak ditunaikanlah hutang itu. Ya, mungkin saja itu yang dimaksud. Tetapi kalau zahirnya tertuju kepada yang punya hutang, ya. Zahir hadisnya tertuju kepada yang punya hutang, tetapi tidak seperti itu yang dipahami. Karena kalau yang dimaksud adalah orang yang punya hutang, tidak perlu diperintah dia untuk menerima, karena itu yang diinginkannya. Tetapi sekarang ini bermasalah adalah yang dipahami adalah yang hadis ini, apabila dan bila seorang dari kamu hutangnya dialihkan ke orang kaya, maka hendaknya ia menerima. Maksudnya hendak dia menerima itu adalah orang yang punya piutang, karena dia yang akan menagih. Sementara yang punya hutang bebas, tidak ada masalah lagi. Makanya tidak ada makna diperintahkan untuk menerima di situ. Justru tanpa diperintah pun dia sangat menerima. Sekarang makna diperintah silakan diterima berarti tertuju kepada orang yang masih punya haknya. Siapa yang masih punya haknya? Yang punya piutang. Maka ketika hutang si fulan, si A itu ditetapkan oleh pemimpin, biasanya pemerintah atau penguasa atau pengadilan, ditetapkan nanti yang bayar hutang si fulan ini adalah si fulan, si B, maka si C yang punya piutang tadi diperintahkan untuk menerimanya. Sah. Nanti engkau jangan berhubungan dia lagi. Ini orang yang kamu tagih. Dan hendaknya dia menerima. Hendaklah dia menerima ketetapan untuk menagih hutang kepada yang bukan berhutang pertama. Itu yang saya pahami dari zahir hadis, dan itu juga yang diungkapkan oleh beliau di sini. Maksudnya jika orang yang memiliki hak, yang memiliki hak berarti dia piutang, yang memberikan piutang, yang memiliki hak dalam utang piutang dialihkan kepada orang yang berkelapangan untuk menunaikannya, maka hendaknya dia menerima pengalihan ini. Ya, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu bab yang ketujuh yang menjelaskan tentang yang pertama adalah ancaman bagi orang yang mampu tetapi tetap lari dari membayar hutang, dan ini yang harus disebarluaskan kepada kaum muslimin. Ya. Ada orang yang memang cara dia berhutang tidak benar, kepada bank dia berhutang. Dia ambil kendaraan, kemudian nanti dia berhutang, tapi tidak ditunaikannya sampai apa? Sampai nanti kendaraannya dicabut, walaupun dia sudah bayar depositnya atau DP-nya. Ini juga sengaja, memang ada niat untuk tidak membayar. Ada niat untuk tidak membayarnya. Ini juga tentu suatu masuk dalam kata-kata ini. Matrul ghani dzulmun. Ya, kalau seandainya kita punya hutang kepada seseorang atau kepada lembaga tertentu, bila mana itu hutang kita wajib kita tunaikan. Selesaikan hutang itu. Makanya kita berpandangan wallahu taala a'lam, ketika ditanya saya punya hutang ke bank, apa yang saya lakukan? Bayar. Namanya hutang. Selesaikan hutang tersebut dan coba untuk tidak minta untuk tidak membayar bunganya. Karena bunga itu bukan hutang kita. Ya, bunga itu bukan hutang kita. Sebanyak yang kita bayar, apa? Kalau kita sudah lunas hutang kita dan masih terkait dengan bunganya itu, maka lebih baik untuk tidak kita tunaikan lagi, karena itu bukan hutang kita dan kita tidak berdosa untuk tidak menunaikannya. Ya, karena itu bukan hutang kita. Ini perkara tentang hutang piutang, anjuran untuk membebaskan hutang, memberikan tangguhan pada bab yang sebelumnya, ancaman bagi orang yang berhutang tetapi tidak ada niat untuk membayar atau selalu lari dari membayar hutangnya, ini juga termasuk ancaman, yaitu bahkan haram. Ya, dosa besar, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irduhu dan ada ujungnya lagi, menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman yang menghalalkan dia disebut-sebut keburukannya. Tindakannya itu boleh membukakan kebolehan untuk menyebut-nyebut aibnya. Sekadar aibnya itu, si pula itu benar-benar tidak mau bayar hutang. Ini boleh ini. Ya. Boleh ini, karena tingkat tindakan yang seperti itu. Yuhillu irduhu, saya lupa satu kata lagi dari hadis ini. Ya. Yuhillu irduhu, ya, ujungnya saya lupa, dan hadis ini sering kali kita dengarkan dan kita baca, tapi saat ini tidak bisa hadir. Yuhillu, menghalalkan kemuliaan, menghalalkan untuk disebut kekurangan. Sebenarnya asalnya haram, adalah ghibah. Ketika dia kita mengatakan si fulan itu selalu tunda-tunda hutang, tapi karena memang itu kenyataan maka tidak berdosa orang menceritakan itu. Tetapi sekadarnya tentu, ya, sekadarnya. Dan ini luar biasa. Sekali lagi, dua bab ini pelajaran yang sangat penting untuk kita letak jadikan dalam kehidupan kita, sehingga bisa memposisikan diri kita dalam masalah memiliki piutang. Bagaimana sikap kita yang terbaik ketika kita mesti berhutang? Bagaimana sikap kita yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala huwal muwaffiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.